إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat berikutnya, masih dalam surat An-Nisa, yaitu ayat yang ke-148 dan 149. La yuhibbullahu al-jahra bis-su. Allah tidak suka menjaharkan kejelekan dari ucapan-ucapan. Illa man zulim, kecuali orang yang terzalimi. Wa kana Allahu samian alima, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. In tubdu khairan aw tukhfuhu, kalau kalian tampakkan kebaikan ataupun kalian sembunyikan, aw ta'fu an su'in, atau kalian maafkan dari kejelekan, fa inna Allah kana 'afuwan qadira, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha memaafkan lagi Maha kuasa. Qala Syekh Sa'd rahimahullahu taala dalam tafsirnya yang ringkas, Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalam Al-Mannan, yukhbiru taala annahu la yuhibbul jahra bis-su'i min al-qawl. Allah menghabarkan dalam ayat ini bahwa dirinya tidak suka menjaharkan ucapan jelek. Ayyubghid dhalika wa yanqutuhu. Allah benci dan Allah murka kalau ada su yang dijaharkan dan dibesarkan. Wa yu'aqib 'alaihi, dan Allah akan membalas dengan balasan yang setimpal. Wa yashmulu dhalika jami'ul aqwalis sayyi'ah alasti tasu'u wa tahzan wa tuhzin. Tentunya yang namanya ucapan jelek mencakup seluruh ucapan-ucapan yang jelek, ucapan yang menyakiti, ucapan yang menyedihkan, menyebabkan orang menjadi sedih, seperti cercaan, celaan, al-qadzf, tuduhan terhadap orang yang baik dengan zina, wasab, caci maki, sumpah serapah, tentunya menyakiti manusia, menyakiti orang lain, membuat sedih mereka, membuat sesuatu pada hati mereka. Wa nahwu dhalik, fa inna dhalika kullah, fa inna dhalika kullahu min al-manhiyyi anhu alladhi yubghiduhu Allah. Maka semua itu adalah perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadullu mafhumuha, dan mafhumnya menunjukkan annahu yuhibbul husn wa yuhibbul hasan min al-qawl kadzikri wal kalam at-tayyib wal lin. Mafhumnya mafhum itu yang terpahami, tidak tertulis tetapi terpahami, tidak tersurat tetapi tersirat. Kalau yang tersurat disebut mantuk, mantuk tersirat, yang tersurat. Mafhum yang terpahami. Kalau dikatakan Allah tidak suka ucapan-ucapan jelek, ucapan-ucapan yang menjatuhkan kehormatan saudaranya, ucapan-ucapan yang menyakiti hati saudaranya, ucapan jelek, sumpah serapah, caci maki dan seterusnya, maka mafhumnya terpahami dari ini bahwa Allah suka ucapan yang baik. Apakah tertulis dalam ayat tadi? Tidak. Tetapi terpahami. Tidak tersurat tetapi tersirat. Tidak terucap, tidak ada letternya, tetapi terpahami dari sana. Tersirat berarti Allah suka ucapan yang baik-baik, seperti zikir, seperti qiraatul Quran, ucapan yang baik, apalagi di bulan Ramadhan. Jangan sampai puasa kita rusak. Terlihat mereka tidak makan, tidak minum, lapar dan haus, menjaga syahwatnya, ternyata lupa dia tidak menjaga mulutnya. Menggibahi kaum muslimin, menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, menyakiti hati kaum muslimin, maka pahala puasanya akan hilang, tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan haus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali pada ucapan Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Wa yadullu mafhumuha annahu yuhibbul husn min al-qawli, maka mafhumnya Allah suka ucapan yang baik. Seperti zikir, wal kalamut thayyib, ucapan-ucapan yang baik, wal lin, ucapan yang lembut, tutur kata yang manis dan seterusnya. Kemudian dikatakan dalam ayat ini illa man zulim. Ai fa innahu yajuzu lahu an yadu ala man zalamahu wa yatashakka minhu. Kata Syekh Sa'di maknanya dikecualikan orang yang terzalimi, artinya dia boleh untuk mendoakan kepada orang yang menzaliminya. Yad'u ala man zalamahu, boleh karena terzalimi, berdoa pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan dia dapat pelajaran. Atau yatashakka minhu, mengadu. Tentunya yang namanya mengadu kepada yang berwenang. Terpaksa saya lapor kepada Pak Polisi. Pak, orang ini namanya Fulan Ibni Fulan menjatuhkan nama baik saya, mencerca saya, menuduh saya berzina padahal saya tidak berzina, tuduh saya begini padahal tidak. Ini yang dikecualikan. Kalau bukan karena itu, jangan kita menceritakan kejelekan orang lain. Itu ghibah. Kalau engkau ingin perbaiki, silakan. Itu diperintahkan. Langsung pada orangnya, engkau berbuat jelek, ittaqillah. Engkau berbuat begini, tubu ilallah. Bukan menyebarkannya sebagai ghibah, untuk menjatuhkan kehormatannya, memusuhinya dan seterusnya. Illa man zulim, kecuali orang yang dizalimi, boleh dia berdoa kepada Allah dengan doa kejelekan atas orang tadi agar diberi pelajaran, diberi ditimpakan sesuatu agar dia jera. Dan yatashakka minhu, atau yatashakka, mengajukan syakwa. Seorang santri yang dibuli terpaksa harus menceritakannya kepada gurunya. Itu syakwa. Wa yajhar bisu'i liman jahara lahu bihi, atau menjaharkan kejelekan orang yang menjelekkan dirinya membalas dengan setimpal. Tetapi min ghairi an yakdiba alaih. Tetapi tetap, kata Syekh Sa'di, tidak boleh dengan dusta. Tidak boleh membuat tuduhan-tuduhan palsu. Wala yazid ala madlamati, dan tidak boleh berlebihan. Enggak boleh melampaui batas. La yata'adda, jangan sampai melampaui batas. Yashtumuhu ghaira zalimihi, dia mencercanya dengan sesuatu yang bukan kelakuan dia, yang bukan perbuatan dia, bukan kedoliman dia. Baik, itu namanya hukumnya mubah, boleh. Bukan dianjurkan silakan balas, bukan. Kamu punya hak. Sebagaimana kemarin kita singgung bahwa membalas al-ain bil-ain, wal-udun bil-udun, was-sinnu bis-sinni, wal-juruh qisas. Mata dengan mata, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Satu gigi saya dipatahkan oleh dia, maka dia pun harus patah satu giginya. Itu ada. Juruh, luka-luka juga ada kisahnya. Tetapi barakallahu fikum, Allah akhiri dengan siapa yang mau memaafkan, fahuwa khairun. Fahuwa khairun lah. Itu lebih baik baginya. Kalau dia mau memaafkan. Maka di sini Syekh Sa'di berkata, kalaupun mau membalas, maka silakan dengan yang setimpal, bukan dengan kedustaan, kepalsuan, bukan dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan tidak melampaui batas. Wa ma'adzalik, tetapi bersama dengan itu, fa'afuhu wa 'adamu muqabalatihi aula. Tetapi kalau mau memaafkan dan tidak membalas, itu lebih utama. Ikhwan ibn a'azakumullah, al-afu wa 'adamu muqabalatihi aula. Memaafkan dan tidak membalas itu lebih utama. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, faman 'afa wa aflaha fa ajruhu 'ala Allah. Dan siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa lamma kanatil ayah qad ishtamalat 'alal kalamis sayyi wal husni wal mubah. Berarti di dalam ayat ini terkandung ucapan yang jelek, ucapan yang baik, dan ucapan yang mubah. Perhatikan hukumnya masing-masing. Adapun ucapan yang jelek, Allah sudah katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala la yuhibbu Allah al-jahra bisu. Itu yang jelek. Yang baik dari mafhumnya, kalau Allah tidak suka yang jelek, berarti Allah suka yang baik. Ucapan yang baik, ucapan memaafkan, ucapan memaklumi, ucapan-ucapan merupakan zikrullah dan sejenisnya, kalamu tayyib, kalimat tayyibah, maka itu Allah sukai. Yang ketiga, yang mubah. Apa yang mubah? Illa man zulim, kecuali yang didolimi, dia boleh membalas. Mubah kalau membalas, setimpal. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh melampaui batas, tidak boleh dengan dusta, tidak boleh dengan kata-kata palsu, tuduhan palsu. Na'udzubillah. Rasulullah SAW memasukkannya ke dalam dosa besar. Alau nabi'ukum bi'akbaril kaba'id. Kuna bala ya Rasulullah. Qala al-ishraku billah. Wa uququl walidain. Syirik kepada Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Fakana muttaki'an fajalas. Yang tadinya beliau bersandar, kemudian beliau bangkit. dan berkata, ala wa qaulaz zur, ala wa shahadatiz zur, ala wa qaulaz zur, ala wa shahadatiz zur, ala wa qaulaz zur, ala wa shahadatiz zur, ala wa qaulaz zur, ala wa shahadatiz zur. Terus diulang-ulang sampai sahabat berkata dalam hati mereka, laitahu sakat, mudah-mudahan dia mau berhenti karena kasihan kepada Rasulullah SAW. Terus diulang-ulang kalimat itu. Ucapan dusta dan tuduhan palsu. Ucapan dusta dan tuduhan palsu. Ucapan dusta dan tuduhan palsu. Mengapa diulang-ulang? Bukan dua kali atau tiga kali. Terus. Famazala yukarriruhu hatta qulna laitahu sakat. Karena yang ketiga ini, barakallahu fikum, sering dianggap remeh. Padahal besar. Sering dianggap kecil, padahal azim. Dosa besar. Setelah kesyirikan, setelah durhaka pada kedua orang tua, saksi palsu, tuduhan palsu. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada kitab, kepada ucapan Syekh Sa'di, rahimahullahu ta'ala. Wa kana Allah sami'an 'alima. Dan bahwasanya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jangan khawatir wahai orang yang terzalimi. Dan hati-hati wahai orang yang zalim. Satu kata tetapi kesana sebagai ancaman, kesini sebagai pembelaan. Kalimatnya satu, wa kana Allah sami'an 'alima. Dan bahwasanya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tetapi bagi mereka yang tadi berbuat jahat, mendzalimi saudaranya, menuduh dengan tuduhan palsu, menjatuhkan kehormatannya, menjelekannya dan seterusnya, dengan kata-kata ini terancam. Ingat, Allah dengar ucapanmu. Ingat, Allah Maha mengetahui apa yang kamu katakan. Walaupun mungkin orang yang dijatuhkannya tidak dengar, tapi Allah dengar. Tetapi ke sisi lain, yang terzalimi sabar, tidak perlu membalas. Allah tahu apa yang mereka katakan. Allah tahu, Allah mendengar apa yang mereka ucapkan. Pembelaan terhadap yang ini, ancaman terhadap yang sana. Walamma kanatil ayat qad istamalat ala kalamis sayyi wal husn wal mubah. Karena ayat ini berbicara tentang ucapan yang jelek yang Allah benci, ucapan yang baik yang Allah sukai, dan ucapan yang boleh kalau ditinggalkan lebih baik. Maka Allah khabarkan bahwa Allah Maha mendengar segala ucapan kalian. Maka Allah khabarkan bahwa dirinya sami'un, qaribun, Maha dekat, Maha mendengar. Fayasma aqwalakum, maka Allah mendengar segala ucapan-ucapan kalian. Fahdharu, hati-hatilah. Anta takallamu bima yaghdab rabbukum, hati-hatilah dari ucapan-ucapan, hati-hatilah dari kalimat-kalimat yang kalian ucapkan yang membuat Allah murka kepada kalian. Fayu'aqibukum, maka niscaya Allah akan membalas kalian ala zalik. Ini peringatan, ancaman bagi orang yang tidak bisa menjaga kata-katanya, tidak bisa menjaga lisannya. Kalau keran itu sudah dol, sudah tidak lagi bisa menjaga kata-katanya. Semua keluar dari mulutnya tanpa diperhitungkan hukumnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diperingatkan, innallaha atau wakanallah sami'an alima. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah terucap satu lafad pun dari mulut ini kecuali ada raqib, ada atid, ada malaikat yang mencatat. Kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kadang-kadang satu kalimat ringkas yang kamu anggap sepele bisa menjerumuskan seseorang ke neraka jahannam sab'ina kharifa, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Afatul Lisan, innal 'abda la yatakallam bikalima la yara laha balan yahwi fi nari jahannam 70 kharifa. Ada seorang hamba yang berbicara dengan satu kalimat dan dia menganggap remeh kalimat itu, la yarahu laha balan, tidak menganggap ada apa-apanya pada kalimat itu. Ternyata yahwi biha, bimana? Bihadihi kalimat, dengan kalimat tadi. Yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa, dia tersungkur ke dalam neraka jahannam sejarak 7 musim, yakni 7 tahun. 70 tahun. 70 kharifa, 70 musim 70 tahun. Ikhwan fillah na'azukumullah, maka Allah ingatkan, wa kanallahu samian alima. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa fihi aidan targhib 'ala al-qawl al-hasan. Di dalam kalimat ini juga ada targhib, anjuran atau memberi semangat agar berbicara yang baik. Karena Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Maka semangatlah dalam beribadah, semangatlah dalam zikrullah, semangatlah dalam membaca Al-Quran, semangatlah dalam menasehati kaum muslimin, semangatlah engkau dalam mengucapkan kalimat thayyibah. Karena Allah mendengar ucapan kalian. Ketika engkau berkata dalam ruku'mu, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana. Tiba-tiba imam berkata, sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Apakah enggak gembira seorang mukmin ketika berzikir kemudian diberitahu, Allah mendengar zikir kalian. Sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar orang yang memujinya, orang yang menyanjungnya. Tambah semangat untuk berzikir. Tambah semangat untuk beribadah. Berarti inilah barakallahu fikum keajaiban Al-Qur'an. Beberapa kalimat wa kanallahu samian alima. Kesana mengancam orang yang berbuat dolim tadi. Diancam. Ingat Allah mengetahui ucapan-ucapan kalian. Kepada pihak lain memberi semangat. Berucaplah dengan kalimat yang baik, berzikirlah, baca Quranlah, Allah mendengar orang yang memujinya. Allah mendengar Allah yang membaca kitabnya. Allah mendengar orang yang beribadah dengan zikir kepadanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali kepada ucapan Syekh rahimahullahu ta'ala. Wa fihi aydan targhib 'ala al-qawl al-hasan. Dan berarti ayat ini juga memberi semangat untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Biniyatikum wa masdar aqwalikum. Tentunya dengan niat-niat yang baik dari sumber-sumber yang baik, artinya pendorongnya juga baik. Mengapa kamu mengucapkan seperti itu? Karena Allah, untuk Allah. Karena mengharapkan pahala, mengharapkan jannah, mengharapkan keridhaannya, ini pendorongnya. Maka Allah tahu. Sami'an, Allah mendengar ucapanmu. Dan Allah tahu apa niatmu. Baru beberapa ayat kemarin berbicara tentang nifaq. Allah mendengar zikirnya, Allah mendengar ucapannya, tetapi Allah tidak menerimanya. Karena Allah Maha mengetahui isi hatinya. Dia tidak ikhlas karena Allah SWT. Iya kan? Maka Allah gabungkan antara sami'an dengan alima. Allah dengar ucapan kalian dan Allah tahu niat kalian apa. Tujuannya apa. Masya Allah. Inilah barakallahu fikum keindahan dan kehebatan Al-Quran. Intubdu khairan au tukfuhu. Apakah kalian tampakkan kebaikan atau kalian sembunyikan. Wa hadha yashmul kullu khairin qawli wa fi'li. Apakah kebaikan yang kalian tampakkan ataupun kebaikan yang kalian sembunyikan, Allah tahu. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti kebaikan ini mencakup ucapan atau perbuatan. Kebaikan dalam bentuk ucapan maupun kebaikan dalam bentuk perbuatan. apakah yang tampak di depan umum ataupun yang tersembunyi, Allah selalu tahu. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu, atau engkau memaafkan. Kadang-kadang orang memaafkan tidak mengucapkan di mulutnya saya maafkan kamu, tidak. Tetapi dia dicaci, dia diam. Biasa saja. Itu memaafkan. Dipancing lagi dengan kata-kata yang lebih jelek lagi, masih diam. Pancing lagi dengan kalimat yang lebih menyakitkan hati, masih diam. Dan memakluminya. Itu juga memaafkan. Barakallahu fikum. Wa in ta'fu, kalau kalian memaafkan atau kalian tasfu memakluminya, maka itu lebih baik buat kalian. Ikhwani fillah na'azukumullah. Berarti perbuatan yang lahir maupun perbuatan yang batin, ucapan yang lahir maupun ucapan yang batin, apakah yang wajib ataupun yang mustahab, semua yang baik Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, dan enggak akan ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tercatat, walaupun mithqala dzarrah, walaupun sebiji dzarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Au ta'fu an su'in, dan kalaupun kalian memaafkan dari kejelekan, ay amman sa'akum fi abdanikum, apakah karena menjelekkan badan-badan kalian, berarti menyakiti badan kalian, melukai atau menyakiti, wa amwalikum, ataupun menimpakan kejelekan pada kalian dari sisi harta kalian, mencuri, merampas, mengambil, dan seterusnya, wa a'radakum, ataupun menyakiti dalam masalah kehormatan kalian, mencercanya, menjatuhkannya, menuduh dengan tuduhan dusta dan sebagainya, fatasmahu anhu, kalau kalian memakluminya, fa innal jazaa' man ya'fu an dzallati 'ibadihi, karena sesungguhnya pahala atau balasan bagi orang yang memaafkan ketergelinciran saudaranya, yang memaafkan kesalahan saudaranya, wa dzunubihim, memaafkan dosa-dosa, kedzaliman-kedzaliman saudaranya, fa yasul 'alaihim sitrahu, kemudian menutupi tirai sutrahnya. Apa maknanya? Jangan diam, tidak membalas, saya maafkan, tapi diceritakan kemana-mana. Itu namanya belum memaafkan. Kamu masih sakit hati dan masih dendam. Menutupi aib saudaranya, menutupi kejelekan saudaranya. Thumma yu'amiluhum bi'afwihi tam, kemudian memaafkan dengan maaf yang sempurna, as-sadir an qudratihi, yang keluar dari kemampuan dia, dari kudrahnya dia. Wa fi hadhihi al-ayah irsyad ila tafaqquh fi ma'ani asma'illah wa sifatih, dan pada ayat ini juga, wa kana Allahu sami'an 'alima, ada arahan, ada bimbingan agar kita mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, mempelajari dan mengenali sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, di antaranya sifat sami' dan sifat 'alim, sifat ilm dan sifat sama', agar kita lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal khalqa wal amr sadirun anha, dan bahwasanya segala penciptaan dan segala urusan bersumber dari sifat-sifat Allah yang mulia, dari sifat-sifat Allah yang sempurna. Wa hiya muqtadiyatun lahu, dan itulah dorongan mengapa Allah menciptakan ini, mengapa Allah menciptakan itu, mengapa Allah menakdirkan ini, mengapa Allah menakdirkan itu, mengapa Allah menentukan ini halal, ini haram, semuanya karena sifat-sifat Allah yang sempurna. Karena Allah Maha mengetahui. Karena Allah Maha hikmah. Karena Allah ma'adil, karena Allah memiliki sifat-sifat tersebut, maka Allah takdirkan semua yang Allah takdirkan. Walihada yu'allilul ahkam bil asma'il husna. Maka inilah alasan mengapa hukum-hukum itu ditentukan oleh Allah, karena nama-namanya yang sempurna, nama-namanya yang baik, dan sifat-sifatnya yang sempurna. Lama dzakara amal al-khair wal-'afu 'anil musii' rattaba 'ala dzalik. Ketika Allah menyebutkan tentang amalan baik, tentang sifat maaf, tentang kejelekan, maka Allah ikuti di belakangnya, ingat bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bi an ahalana ala ma'rifat asma'ihi. Ahalana, mengarahkan kita untuk mengenali nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa anna dzalika yughnina an dzikri thawabihal khass. Dan itu mencukupi kita dari menyebut pahala yang khusus. Pahalanya apa? Pahalanya apa? Pahalanya apa? Daripada kamu menghitung itu, kamu kenali Allah, pasti kamu akan semangat beribadah. Karena kamu ingin mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala kecintaannya dan keridhaannya. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salamat tasliman kathira. Subhanakallah bihamdik. Shalla ilaha ila ansakurika wa atubu laik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.